Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, saya sudah berumah tangga 30 tahun. Kalau ada selisih paham, baik masalah kecil apalagi masalah besar, suami tidak mau bertegur sapa sampai 2 minggu kadang lebih. Alasannya lebih baik diam daripada bicara yang menimbulkan dosa. Bagaimana hukumnya Buya? Saya harus berbuat apa? Baik. Membangun komunikasi itu penting. Komunikasi itu akan sangat diperlukan di saat kita mesra atau di saat kita bermasalah. Jadi kita tidak tahu betul apa sih permasalahan di dalamnya. Kalau seorang suami seperti itu, apakah bisa disalahkan seorang suami? Belum tentu. Bisa saja seorang istri diajak ngomong sedikit langsung marah-marah. Ya mending diam saja daripada banyak dosa. Kan kita tidak tahu. Jadi ada sebagian orang itu kalau bermasalah itu mending diam. Kenapa? Kalau ngomong tambah panjang. Suami ngomong satu kalimat, istrinya sudah 6 kalimat. Kalau begitu kan repot. Maka yang perlu dikoreksi adalah diri Anda sendiri, wahai istri yang solehah yang 30 tahun sudah menikah. Anda koreksi, kenapa kok sampai suami Anda punya sikap seperti itu? Apakah di saat Anda membuka komunikasi dengan dia, lalu dia ngomong sepatah, Anda bantah, ribut jadinya? Bukan sebuah perdamaian, bukan dalam irama untuk mencari damai. Baik, itu yang pertama Anda koreksi adalah diri Anda sendiri. Kalau terbukti Anda adalah baik, suami Anda yang gak benar, gak bisa diajak komunikasi, maka di saat seperti itu Anda perlu komunikasi dengan cara yang tidak berhadapan fisik. Karena berhadapan fisik itu kadang memang menjadikan terpicunya emosi. Maka Anda bisa membuat surat. Jadi kayak pengantin baru lagi nanti malu-malu kirim surat, assalamualaikum abang tersayang gini-gini, abang kok tega, kok kuat diamin saya seminggu. Saya aja sehari didiamin tuh kayaknya kayak di neraka kok. Saya pengennya disapa abang yang kan bacanya enggak marah, muka istrinya enggak ada di depannya. Karena memang orang itu kaku komunikasi itu, dia kira suaminya kayak robot, dia ngomong ini langsung. Ada seni di dalam kita menyelesaikan permasalahannya. Atau kalau tidak seperti itu, ada orang ketiga yang bisa mempertemukannya. Yang nasihati, ngumpulkan berdua dan seterusnya. Harus ada upaya. Jadi kalau hanya diselesaikan berdua, memang watak berbeda. Di situ memang sebetulnya di dalam kita menjalani hidup itu, suami istri itu, semuanya itu untuk begini. Seperti orang lagi main hadroh itu loh ya. Jadi harus ada saat menahan. Kalau semuanya semangat tutututututu, ya suaranya ya gak karu-karuan. Ada saat nahan, ada saat pukul, berhenti dulu, jedak-jedak. Itu irama begitu. Dan itu berlatih. Jadi seorang suami kalau menemukan istrinya emosi ya tahan dulu deh. Itu terus belajar. Sehingga ngerti, ngerti nyiasat. Jadi kapan dia harus mengingatkan istri, kapan harus ngobrol dengan istri, kapan menyelesaikan masalah. Itu namanya komunikasi. Jadi seperti itu. Ada saat kita diam, ada saat bicara, ada saat mendengar saat ini. Dan itu hendaknya kita semua belajar. Jangan hidup gak pernah belajar. Sudah tahu istrinya emosian, ngomongnya asal aja. Istri lagi capek-capek baru masak, panas keringetan begini, tiba-tiba ditegur ya. Ya piring lah yang dibanting. Ya begitu, jadi saat-saat itu ngerti. Sama suami kalau baru pulang, semarah apapun sebagai seorang istri, tahan dulu deh. Tebar semua senyum seluas-luasnya, dandan yang cantik dan sebagainya, minyak wangi dan sebagainya. Suami kasih minum seger dan sebagainya. Kalau sudah seger tenang, baru ngomong itu. Kadang-kadang ini suami itu, istri suami belum lepas helm sudah bilang, "Bang, waduh, dilempar helm kapok muka pan." Ini ada. Jadi ada diskusi. Baik, jadi pertama adalah Anda koreksi. Yang kedua adalah Anda mungkin bisa mengirim surat supaya tidak terlihat. Karena faktor kedekatan suami istri biasanya gampang panasan kalau sudah ya. Sama orang lain bisa lembut, tapi kadang sama istri gak bisa lembut. Ada manusia model begitu. Dan aneh memang. Aneh manusia kayak gitu. Sama orang lain bisa senyum. Seorang istri sama suami, Masya Allah, na'udzubillah. Seorang suami sama istri dolim, na'udzubillah. Nabi itu heran, ada orang gila itu. istrinya siang hari ditempeleng, malam hari digauli. Dosa besar seorang suami seperti itu. Ada seorang istri, seorang istri dengan suaminya, masya Allah, kasarnya ngomongnya. Oh, jangan dianggap sepele. Suami itu, tapi bapak pulang jangan sombong ya setelah ini. Suami itu bagi seorang istri lebih besar pangkatnya dari bapak ibunya loh ya. Kalau ada seorang anak ngomong nyelekit sama ibunya itu sudah masya Allah neraka. Kalau sama suami dalam lagi nerakanya. Nyakiti itu adalah bisa dengan kata-kata, bisa dengan perilaku yang tidak enak. Mulai dari diemin, tidak ngajak bicara. Oh, jangan dianggap sepele itu. Bahkan katanya diammu itu lebih menyayat daripada kalimatmu. Dan itu menumpuk, mendiami saja itu numpuk. Anda ini tadi diam-diam, mantan, 2 minggu. Mendiami itu ada tumpuk dosa. Diami suami, diami saudara saja seagama, 3 hari itu, kalau mati suul khatimah loh ya. 3 hari itu mata mita tal jahiliyah, 3 hari. Sampai 2 minggu sama suaminya tadi. Menikahnya 30 tahun. Alhamdulillah sampai bisa tanya dan tobat setelah itu. Wah, jangan main-main. Nah, itu kan babnya sabar. Sabar babnya. Ibadah enggak guna lagi itu nanti. Ibadahmu, sedekahmu itu hapus semuanya. Dengan kedurhakaanmu kepada orang tuamu, kedua istri kepada suami. Sama suami lihat harus penuh lemah lembut ini. Istri itu diayomi. Sudahlah, jangan menuntut deh. Pokoknya benar baik-baik deh, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, beres deh. Jangan cari neraka deh. Pak, surga itu jauh bagi orang yang suka menyakiti. Surga itu jauh bagi orang yang zalim kepada sesama manusia. Surga itu jauh dari anak yang durhaka kepada orang tua. Surga sangat-sangat-sangat jauh dari seorang istri yang durhaka kepada suami. Surga jauh dari suami yang zalim kepada istri. Hati-hati. Tapi ingat, jangan pulang sampai di rumah nuntut suaminya ngomong, dengar Bu Yanda tadi. Ini suami enggak benar, ngaji sekali aja petentang-petenteng ini. Sama istrinya begitu, apa kata Buya? Harus kasih sayang. Jangan ngurusi pasanganmu, urusi dirimu sendiri. Belajar salah. Dari kemarin belajar ngurusi pasangannya. Belajar ke majelis itu ngurusi dirimu sendiri, atur dirimu. Jangan pulang ke rumah bahan untuk nyalain suami. Benar kata Buya. Suami saya itu. Apa itu? Dirimu itu loh, anda. Bagaimana aku dengan istriku sebagai seorang suami? Anda bagaimana aku dengan suamiku? Selesai ya. Bab sabar lagi ini. Begitu aja enggak sabar. Kalau ternyata suamimu ngomong nyelkit sekali, ya kan? Ya, kalau seorang istri cerdas, enggak langsung ikut cemberut. Mungkin Anda yang salah. Suami Anda sudah menunggu semalam, andanya tidur duluan. Enggak peduli, kan? Sampai pagi itu masih marah, padahal dia rindu dengan Anda. Atau kalau Anda ketemu sampai di rumah, melihat istri Anda. Ini penting sekali hal-hal semacam ini. Karena kadang dalam sebuah rumah itu kayak neraka. Ini saya agak panjangkan ini, karena kadang sebuah rumah itu kayak neraka. Ribut, berantem terus, anaknya 16. Masya Allah, pusing. Walhasil, bingung saya itu orang ini. Ini gimana nih? Punya banyak dosa, lahirnya anak banyak nih. Jadi ada seperti itu, hati-hati di rumah tangga. Jangan main-main, ibadahmu omong kosong. Wong Allah murka kok. Ibadahmu, wahai seorang istri, enggak benar sama suamimu. Ini godaan loh ya. Godaannya ustadz itu bisa mesra, lembut, di mimbar. Tapi di rumah bisa keluar taring loh ya. Enggak bisa lembut. Godaannya orang ahli ibadah, Imam Ghazali ingatkan. Ada, hati-hati, yang suka ibadah. Yang jago zikir dan sebagainya. Biasanya hanya baik kepada Allah, tapi sama istri celka-celkit. Ngomongnya enggak enak. Ujian itu setan yang menggoda. Lihat ini. Mumpung Anda yang bertanya begitu, harus saya ingatkan. Kadang-kadang kita tertipu. Ketahuilah, kalau Anda ngomong indah guyonan sama istri itu pahala lebih gede daripada sholat loh ya. Istri colak-colek sama suami itu pahala, Bu, yang solehah. Indah Nabi itu menghendaki hidup umatnya itu senyum indah, semua berantem atau ribut terus sampai tetangga tahu semuanya. Sampai penjual piring itu sudah paham, sudah habis belum piringnya Pak? Nah, akhirnya apa? Dikasih piring. Waktu makanya waktu dipamerin ada piring anti pecah, tidak mau beli. Kenapa kau beli? Nanti waktu saya marah banting piring nggak pecah, malu sama dengan istri saya. Jadi ada, jangan pakai begitulah kalau marah ya. Yang baik yang indah. Belajar. Ingat, ilmu bukan untuk orang lain. Ilmu Anda untuk suami. Jadi suami yang benar, istri yang benar. Jangan sampai pulang ke rumah bilang, "Bang, dengar tadi kata Buya." Yang istri suami jangan bilang, "Hei istriku, dengar enggak omongan Buya? Wah, ini alamat enggak benar. Biarpun ngaji dengan Nabi Muhammad tetap enggak benar." Sebab Nabi mengatakan, "Ku anfusakum," dirimu sendiri. Jangan orang lain yang suruh dengar, dirimu yang punya kuping, gitu loh. Semoga Allah menjadikan diri kita indah tanpa dosa. Hati-hati. Wallahu a'lam bissawab.